warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu hamlis sabi 'ala al-'atiqi, bab menggendong bayi atau anak kecil di atas pundak. Ikhwat fiddin, di antara para ulama ada yang menyebutkan mengapa Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini. Memang kenapa? Mengapa? Ada apa rupanya kalau menggendong bayi di atas pundak? Ini dikarenakan adanya sebahagian keyakinan satu kaum di mana mereka meyakini apabila seorang ayah ataupun seseorang menggendong bayinya di atas pundak, maka anak ini nanti akan bersikap tak sopan dengan orang yang menggendongnya. Kalau dia menggendongnya, kalau yang menggendongnya itu adalah anaknya, maka anak ini nanti tidak punya adab terhadap ayahnya yang telah menggendongnya di atas pundak. Oleh karena itu ikhwatiddin, di sini Imam Al-Bukhari membantah ini semua, menyebutkan babu hamlis sabi al-atiq, bab menggendong bayi, menggendong anak kecil, menggendong anak kecil, menggendong anak kecil di pundaknya. Bahwa boleh-boleh saja seorang ayah menggendong anaknya di pundaknya, silakan saja. Mau digendong di pundak, mau digendong di punggung, mau digendong di depan, silakan. Tidak ada permasalahan. Ya, tidak ada berpengaruh terhadap apapun terhadap tingkah laku si bayi ataupun si anak. Kemudian beliau mencantumkan sebuah hadis. Anil Barra, dari Barra qala, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal hasanus salawatullah alaihi ala atiqihi. Kata Al Barra, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan di pundaknya. Jadi begini, gendong di atas pundak. Wa huwa yaqul, beliau seraya beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, sambil mendoakan, ya Allah, aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Ini menunjukkan ikhwatiddin keutamaan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allah mencintainya, ya tentu kita hendaklah sebagai pengikut Rasulullah mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keutamaan Hasan, keutamaan Husain radhiyallahu anhuma. Ikhwatifiddin, tetapi kecintaan tersebut tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Kecintaan tersebut haruslah kecintaan yang tetap memperhatikan aturan-aturan syariat. Tidak seperti kecintaan orang-orang Syiah terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Mereka telah menaikkan Hasan dan Husain ataupun keluarga Ali bin Abi Thalib sebagai imam, dan bagi mereka seorang imam itu tidak boleh salah. Bahkan dalam satu riwayat mereka menyatakan mereka lebih afdol ketimbang para rasul. Ini berlebihan, ikhwatiddin. Ini jelas berlebihan. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait tidak boleh melebihi apa yang seharusnya. Sebagaimana kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai istri-istri kita, itu semua ada aturannya. Tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang Rafidhah menangkat derajat terutama Husain alaihi salam itu melebihi yang seharusnya dengan alasan saking cintanya kepada Husain. Ini ikhwatiddin jelas sangat dilarang dalam Islam. Jangankan Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah saja pernah melarang hal itu kepada kaum muslimin dalam mencintai beliau. Beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Mengapa demikian? Karena kecintaan mereka kepada Isa bin Maryam itu membawa mereka mengkultuskannya, bahkan mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Ini jelas sangat dilarang. Bahkan bukan sekedar anak Tuhan, tapi dijadikan sebagai sesembahan bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah juga menyebutkan, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit turun tuh. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ard, dan hampir saja bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung hancur. Apa sebabnya? Anda awlir rahmani walada. Karena mereka berani-berani lancang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi ikhwatiddin, kecintaan kita terhadap seseorang siapapun dia tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah, melebihi kecintaan kita pada Allah. Maksudnya tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Allahumma inni uhibbuh fa ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya dan cintailah juga dia. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tak mengapa seorang itu menggendong anak kecil dengan kaifiat apapun, dengan cara apapun, baik di pundak maupun di mana saja. Yang selanjutnya, babul waladu qurratu ainin. Bab anak itu penyejuk hati. An Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair qala, dia berkata, jalasna ilal miqdabi bin aswad yauman famarra bihi rajul. Kita baca dulu hadisnya. Ketika kami duduk di dekat Mikdad bin Aswad, suatu hari kami duduk dengan Mikdad bin Aswad. Mikdad bin Aswad ini seorang sahabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi rajulun, lewatlah seorang laki-laki. Faqala, tuba li hatainil ainainil latain ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntunglah dua mata ini. Maksudnya dua mata ini, dua mata Mikdad bin Aswad. Mikdad bin Aswad duduk-duduk bersama murid-muridnya. Lewat seorang laki-laki. Dia berkata, ini pujian terhadap Mikdad bin Aswad. Karena Mikdad bin Aswad itu sahabat. Sementara yang hadir pada waktu itu tabi'in semua. Apa kata laki-laki ini? Beruntung sekali lah mata Anda ini. Emang kenapa? Karena dua mata Anda ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus kan pernyataannya? Lawaditna anna ra'aina ma ra'aita. Sungguh kami kepingin sekali seandainya kami bisa melihat apa yang telah Anda lihat. Maksudnya apa? Lihat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyahidna ma syahidta. Dan kami juga menyaksikan apa yang telah Anda saksikan. Apakah itu pertempuran, apakah itu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah sallam, perjuangan bersama Rasulullah, dakwah bersama Rasulullah. Seandainya kami juga menyaksikan keadaan-keadaan event-event seperti itu. Fastughdiba, marah Mikdad bin Aswad. Faja'atu ajib a'jabu, maka aku merasa aneh. Yang merasa heran itu yaitu Jubair bin Nufair. Laki-laki ini kan yang lewat enggak tahu, enggak disebutkan namanya. Jubair bin Nufair berkata, aku heran, kenapa marah? Maqala illa khair. Padahal dia tak mengucapkan kecuali yang baik. Mana salahnya? Kalau menurut antum di mana salahnya? Kan dia katakan, masya Allah, kalau kita gitulah, masya Allah, Anda sudah bersama Rasulullah, mata Anda pernah melihat apa? Mata Anda pernah melihat Rasulullah, Anda menyaksikan bersama Rasulullah, banyak perkara yang Anda saksikan bersama Rasulullah. Ini terus disebutkan ikhwatiddin. Tapi malah Mikdad bin Al-Aswad marah. Jubair bin Nufair merasa, apanya yang salah? Apanya yang salah? Ngerantum apa yang salah? Enggak tahu kan? Apanya yang salah di sini? Kan betul. Seandainya kami itu juga ikut dalam event-event seperti itu, seandainya kami melihat apa yang Anda lihat, kami menyaksikan apa yang telah Anda saksikan, ini kan bagus. Kan bersama Rasulullah, kalau enggak menuntut ilmu, belajar, jihad, dakwah, kan itu dia. Apa permasalahannya sampai Mikdad bin Aswad marah? Summa aqbala alaih. Mikdad bin Aswad pun menghadap dia. Faqala, dan berkata. Dia ini siapa ini maksud? Laki-laki tadi. Jadi di sini yang disebutkan Zubair bin Nufair, laki-laki, dan Mikdad, atau bersama yang lainnya ada yang duduk. Karena di sini jalasna, kami duduk-duduk. Udah? Jadi di sini Khofiddin, kemudian dia pun menghadap Mikdad bin Aswad, menghadap ke laki-laki ini. Apa katanya? Ma yahmilu rajula ala ayyatamanna mahdaran ghayyabahullahu anhu. Mengapa ada seseorang itu yang berharap sesuatu yang Allah tidak takdirkan dia berada di situ? Artinya tidak boleh. Ketika Anda sudah berada di zaman setelah zaman para sahabat, tidak boleh tidak boleh dia berharap seperti itu. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fih. Karena dia tidak tahu, karena dia tak tahu bagaimana dia pada saat itu, saatnya dia hidup pada waktu itu. Ikhwati fiddin, kita balik sedikit ke belakang. Ya. Jadi Jubair bin Nufair ketika dia duduk bersama Miqdad bin Aswad, lewatlah seorang laki-laki, dia mengatakan, beruntung, tuba lihataini la'ainaini lataini ra'ata Rasulullah sallam. Sungguh beruntung sekali dua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la walidna an ra'aina ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Sungguh kami ingin sekali melihat apa yang telah Anda lihat dan menyaksikan apa yang telah Anda saksikan. Di sini dia menyebutkan tuba. Tuba itu ikhwatiddin bisa diartikan tiga arti. Pertama, tuba ini artinya banyak beruntungan. Sungguh sangat beruntung Anda ini. Itu tuba. Arti kedua, tuba itu merupakan salah satu nama surga. Artinya, wah, Anda masuk surga tuba. Yang ketiga, makna tuba di sini yaitu nama pohon surga. Pohon tuba namanya. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan pohon tuba ini dari ujung daun ke ujung daun berikutnya, ya, dari ujung pohon ke ujung pohon, apanya namanya, ujung, kalau dia kan rindang nih pohonnya, dari rindang sebelah sana sampai rindang sebelah sini itu lebarnya sejauh 100 tahun perjalanan. Sebesar apa itu pohonnya? Kemudian baju-baju penduduk surga itu muncul dari kelopak-kelopak pohon tersebut. Itu dia Khofiddin. Jadi penduduk surga gak perlu minta diukur, dijahitkan bajunya. Gak ada tukang jahit di surga nanti. Ya, gak tukang jahit. Apalagi yang isbal. Tapi gak tahu juga kita kan, di surga nanti kan gak ada aturan. Ya. Kalau nantum, oh ya Allah, saya waktu di dunia sudah puas cingkrang, ya Allah, surga kepingin isbal misalnya, ya gak ada masalah juga kalau kepingin begitu. Jadi pakaian-pakaian penduduk surga itu nanti berasal dari kelopak-kelopak pohon tuba ini. Antum jangan berpikir seperti orang jual pakaian sekarang. Ada L, ada M, ada XXL, ya. Karena Allah nggak menyebutkan di sana, apalagi ada merek. Ya nggak ada mereknya, sama C misalnya nggak ada. Jadi nggak ada pakai merek di sana. Jadi khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa demikian? Kita nggak tahu apakah badan orang surga itu semua sama, bisa jadi sama kan? Beda dengan kita sekarang, ada yang kecil, pendek, tinggi, kurus, tinggi, gede, gede, pendek, ya. Maka perlu banyak ukuran. Di surga nanti Allah alam, Allah nggak sebutkan. Yang penting Allah ada sebutkan bahwasanya yang masuk surga itu usianya mirip sekitar 40-an, macam-macam saya gini lah gitu. Kira-kira. Demikian, itu dia, nggak anak-anak. Ya, enggak anak-anak, enggak 20-an, tapi sekitar 40-an, yaitu usia matang-matangnya manusia. Itulah ikhwatiddin. Hanya Allah menyebutkan tentang besarnya penduduk neraka ada. Gimana? Gigi geraham penduduk neraka itu, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Nah, itu ada. Itu gigi gerahamnya. Baik. Selanjutnya ikhwatiddin. Tuba lihataini lataini ra'ata Rasulullah sallam. Beruntung sekali. Sungguh orang ini dapat pohon surga atau orang ini dapat surga tuba. Kenapa? Karena pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan Rasulullah. Sungguh kepingin sekali seandainya kami bisa juga melihat Rasulullah dan ikut menyaksikan, bersaksi bersama Rasulullah menyaksikan apa yang disaksikan oleh engkau wahai Syekh, yaitu Miqdad bin Aswad. Fastughdib, marah. Miqdad bin Aswad marah. Apa katanya? Mengapa kok ada orang yang dia berharap sesuatu yang Allah gak berikan kepada dia? Dia itu sudah hidup pada zaman tabi'in. Gak usah berharap-berharap. Kalau seandainya dia hidup di zaman sahabat, tidak usah berharap. Karena mengapa ikhwatiddin? Karena dia tidak tahu. Seandainya dia hidup pada zaman Rasulullah, dia tidak tahu tuh posisi dia tuh bersama siapa. Apakah bersama Rasulullah? Atau jangan-jangan bersama orang-orang kafir? Atau jangan-jangan bersama orang munafik? Kita juga jangan begitu. Enak kali lah ya kalau seandainya ikut perang Uhud. Begitu. Gak tahu dia. Kalau dia hidup, jangan-jangan dia bersama Abu Jahal. Gak usah. Yang terpenting bagi kita apa? Kita perbaiki apa yang ada pada kita sekarang. Gak usah berharap hal-hal yang aneh. Begitu ikhwatiddin. Tidak usah berharap hal-hal yang aneh. Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Janganlah kalian berharap kelebihan yang Allah berikan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sudahlah, kelebihan yang Allah berikan kepada dia ya sudah. Ya. Tapi kalau sesuatu yang enggak memungkinkan, jangan kita berharap. Seandainya saya menjadi sahabat, seandainya saya menjadi malaikat Jibril misalnya. Ya Allah, seandainya saya menjadi rasul yang ke-26 misalnya. Ya, ikhwatiddin, ini namanya harapan-harapan yang sangat keliru, dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam. Makanya Miqdad bin Asad marah yang seperti ini. Ini enggak ada gunanya sama sekali yang seperti ini. Ya. Sama sekali enggak ada guna. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Dia enggak tahu seandainya dia ikut pada waktu itu menyaksikan hidup pada zaman Rasul, dia enggak tahu posisi dia pada kelompok mana. Wallahi demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Demi Allah, banyak kaum yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah purukkan hidung mereka, wajah mereka ke dalam neraka jahannam, padahal mereka menyaksikan Rasulullah, padahal mereka hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Seperti apa? Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sampai Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang-orang Arab, orang-orang munafik datang kepada Rasulullah, kami ini nashhadu innaka la rasulullah, innaka la rasulullah, kami itu bersaksi Anda adalah Rasulullah, wallahu yashhadu innaka rasuluhu, Allah yang bersaksi Anda itu adalah Rasulnya. Wallahu ya'lamu innal munafiqina kadzibun, dan Allah mengetahui bahwasanya orang munafik itu pembohong. Orang munafik berhadapan dengan Rasulullah, berbincang dengan Rasulullah, tapi mereka munafik, orang kafir pura-pura masuk Islam. Kenapa mereka enggak masuk Islam? Padahal mereka bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatibuddin, itulah yang membuat Miqdad bin Aswad itu marah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, inna asyaddan nasa bala'al anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, karena keimanannya keimanan yang tingkat tinggi. Kemudian keimanan setelah para nabi siapa? Para sahabat. Cobaan para sahabat itu luar biasa, ikhwatiddin. Luar biasa. Kita enggak tahu seandainya kita berada pada zaman tersebut, jangan-jangan kita tak sanggup menerima cobaan yang ditimpakan Allah kepada sahabat. Ujian yang Allah ujikan kepada para sahabat. Belum tahu kita, ikhwatiddin. Bagaimana kita lihat bagaimana para sahabat yang disiksa oleh kaumnya, yang diintimidasi oleh kaumnya. Bagaimana para sahabat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para sahabat yang cinta dengan jihad fi sabilillah, cinta dengan mati syahid? Itu semua ada proses. Ya, ada proses. Seandainya kita hidup pada zaman tersebut, enggak tahu apakah kita sanggup menahan cobaan demi cobaan tersebut. Ikhwatifiddin rahiminallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah itu, para sahabat banyak luka-luka karena peperangan. Seperti Khalid bin Walid, itu banyak luka-luka di tubuhnya. Kita masya Allah kan, sampai mati mulus tangannya, gak ada luka sedikit pun, mulus. Pori-porinya pun diusahakan supaya gak kelihatan. Begitu. Jangan sampai membesar pori-porinya, apalagi sampai luka. Zaman sahabat enggak luka, berarti orang ini enggak jihad. Enggak pernah luka. Kita luka juga. Tapi waktu motong bawang luka. Itu dia ikhwatiddin. Lukanya bukan luka karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Miqdad bin Aswad marah. Padahal ikhwatiddin, kalau enggak dijelaskan oleh Miqdad tadi, kita kan katakan tuh, kan bagus pernyataannya. Di mana salahnya coba? Dari awal. Maka tadi saya katakan bagus kan pernyataannya kan? Bagus. Semua juga mengatakan bagus. Tapi setelah dijelaskan oleh Miqdad, barulah kita tahu ternyata salah. Makanya ikhwatiddin, banyak kaum muslimin itu terperosok pada bid'ah gara-gara dia itu kecil, karena gara kecintaan. Gara-gara kecintaan. Kenapa kok ini bid'ah? Ini kan bagus silaturahmi. Itu dia. Kenapa kok enggak boleh? Kenapa kok bid'ah? Ini kan kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kecintaannya dia terhadap ibadah tersebut, dia lupa akan ilmu yang harus dia ketahui. Oleh karena itu ikhwatiddin, kecintaan yang tidak atas dasar ilmu akan mendorong orang tersebut ke dalam kebid'ahan. Bahkan bisa jatuh pada kesyirikan. Oleh karena itu silahkan Anda mencintai siapa saja, tapi dasari cinta Anda itu atas dasar ilmu. Seorang laki-laki wajar kalau dia mencintai seorang wanita, wajar. Suatu hal yang wajar dan itu fitrah. Tapi Islam memberikan aturannya. Dari mulai mencari pasangan, ya, mencari pasangan sampai sudah menjadi pasangan, tetap cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan seorang laki-laki mencari pasangannya karena cantik, silakan. Silakan dia mencari dikarenakan yang kaya raya, silakan. Yang keturunan bangsawan, silakan. Tapi Islam memberikan aturan. Ada yang terpenting di antara itu semua. Apa itu? Yaitu agamanya kuat, agamanya bagus. Di samping PR kita sudah tidak banyak, kita juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin. Coba ini kita lihat. Laki-laki ini mengucapkan itu semua karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya itu ikut bersama Anda melihat Rasulullah. Miqdad marah. Kenapa? Ini keinginan yang tidak dibenarkan, sudah lewat. Ya. Keinginan yang tidak dibenarkan. Seandainya dia katakan, misalnya dia lihat Miqdad bin Aswad ini seorang yang rajin tahajud, seandainya saya bisa tahajud rajin seperti Anda. Halo, boleh. Kenapa? Karena dia masih bisa melakoninya. Kalau dia lihat Miqdad bin Aswad, misalnya ini Miqdad bin Aswad adalah seorang yang rajin puasa, dia kata, seandainya saya juga bisa puasa seperti Anda. Boleh. Kenapa? Karena dia masih bisa melakoninya. Tapi seandainya saya melihat Rasulullah seperti yang Anda lihat, gimana caranya melakoninya? Sudah lewat dia. Ya. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Makanya Miqdad mengatakan, banyak orang loh, bahasa kita, loh, banyak orang yang bertemu dengan Rasulullah, jangan silap. Tapi ternyata mereka munafik. Tapi ternyata mereka kafir. Ternyata mereka musyrik, menentang Rasulullah SAW dan mati dalam kemusyrikan. Jadi tidak usah berharap seperti itu. Berapa banyak orang yang bertemu dengan para nabinya, ya. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan, apa namanya, ketika para nabi datang, seorang nabi datang mendakwahkan kaumnya. Itu kan kaumnya ada yang menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima apa katanya? Laula an sabarna 'alaiha. apa yang artinya, sungguh kami sudah sesat. Seandainya kami tidak sabar dengan Tuhan kami ini. Begitu Ikhwanuddin. Jadi dia menyatakan bahwasanya dia bersyukur. Kenapa? Dia bisa sabar dengan menyembah Tuhannya yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Dia merasa dia tetap menyembah berhala itu sebuah kesabaran. Orang yang meninggalkan berhala ini tidak disembah lagi, tak sabar. Orang yang sudah memperturunkan godaan setan. Begitu Ikhwanuddin. Sehingga yang musyrik menganggap itulah yang benar, yang kembali menyembah Allah itu dikatakan orang yang mengikuti godaan setan. Bukankah Fir'aun telah mengatakan apa kata Fir'aun? Ya kaumittabi'uni, wahai kaumku, ikuti aku. Ngapain memangnya? Ahdikum sabilar rasyad, aku akan tunjuki kamu jalan yang lurus tuh. Fir'aun juga nyuruhkan jalannya lurus. Demikian yang Ikhwanuddin. Kemudian kaum Nabi Nuh, apa kata mereka? Wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Sabar, tetap kokoh dalam akidah kita. Terus kokoh akidahnya, akidah berhalanya begitu. Kokoh mereka. Wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala su'a wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra, jangan kalian tinggalkan menyembah tuhan kalian berhala yang lima tersebut. Mereka menganggap itulah yang benar. Mereka itu padahal Ikhwanuddin bertemu dengan Nabi Nuh. Bertemu dengan Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku telah mendakwahkan kaumku siang dan malam hari. Falam yazidhum du'ai illa firara, namun dakwahku tersebut menambah mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum, setiap kali aku mengajak mereka agar engkau mengampuni dosa mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka letakkan jari-jemari mereka di telinga mereka, wastaghsyau thiyabahum, mereka ambil pakaian mereka, mereka kerumuni kepalanya, wastaghsyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, mereka begitu terusnya dan mereka takabur. Bayangkan Ikhwanuddin, sampai seperti itu. Nabi Nuh ngomong, tutupnya telinganya. Coba bayangkan Ikhwanuddin, saya di sini ngisi kajian, antum tutup telinga semua. Terserah ustaz lah itu. Bilang apa terserah. Sampai seperti itu, bukan marah enggak. Tapi begitulah Ikhwanuddin. Bukankah mereka bertemu dengan nabi mereka? Bukankah mereka bertemu dengan Nabi Nuh? Tapi posisi mereka pada saat itu pada posisi orang kafir wal iyadu billah. Jadi Mikdad bin Aswad mengatakan enggak usah seperti itu. Ya. Enggak usah berharap seperti itu. Ini harapan yang enggak mungkin. Para sahabat adalah orang-orang yang Allah beri keutamaan, berbeda dengan generasi-generasi selainnya. Beliau mengatakan, "La tasubbu ashhabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat Muhammad yang ada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, takkan bisa menyamai nilai seorang mereka yang berinfak gandum satu mud atau setengahnya. Bayangkan Ikhwanuddin, seberapa besar gunung Uhud itu. Dan seberapalah palingnya namanya gandum satu mud. Tapi ternyata nilainya jauh lebih besar dibandingkan kita yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada generasi-generasi terbaik. Di saat orang-orang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membelanya. Di saat orang-orang ingin membunuh Rasulullah, mereka membelanya dengan jiwa, raga dan harta mereka. Beda dengan kita sekarang, Ikhwanuddin. Kita melaksanakan satu sunnah, sunnah untuk pribadi, jenggot tumbuh di dagu sendiri. Ketika dibilang orang, "Pak, macam kambing, besok hilang jenggotnya." Enggak ada diintimidasi, tidak ada disiksa. Janggut-janggut dia sendiri, dagu-dagu dia sendiri. Tidak ada ancaman. Begitu Ikhwanuddin. orang seperti ini yang kepingin hidup pada zaman sahabat. Kalau kita hidup zaman sahabat, gak tahulah kita ini di pihak siapa kita. Jangan-jangan di pihak Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang pura-pura masuk Islam karena gak berani menunjukkan kekafiran, yang gak berani menentang Rasulullah SAW karena Rasulullah sudah kuat. Baik. Kemudian, laqad hadara Rasulullah SAW aqwamun kabbahumullah wa ala manakhirin fi jahannam. Sungguh banyak orang-orang yang langsung melihat Rasulullah, langsung, bukan melalui perantara, langsung. Tapi ternyata Allah campakkan mereka ini ke dalam neraka jahannam. Lam yujibuhu, tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Walam yusaddiquh, tidak mau mempercayai dakwah Rasulullah. Awala yahmiduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Mengapa mereka tidak bersyukur saja kepada Allah akan dia dilahirkan di suatu kaum? Dia dilahirkan di mana Allah mengeluarkan mereka, melahirkan mereka tidak mengetahui apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ikhwatiddin. Kita lahir di tengah keluarga muslim. Sahabat lahir di tengah masyarakat musyrik. Di tengah masyarakat musyrik. Demikian. Jarang loh orang yang lahir di tengah masyarakat musyrik kemudian dia akhirnya masuk ke dalam Islam. Itu jarang. Tadinya dia keluarganya Buddha, kemudian dia masuk Islam. Itu luar biasa ikhwatiddin. Kalau kita Islam, Islam. Kenapa? Nenek kita Islam, kakek kita Islam, mak kita Islam, bapak kita juga Islam. Ya. Orang tua kita Islam, family kita. Ya wajarlah kita Islam. Ya wajar kita Islam. Satu hal yang tidak aneh. Tapi kalau ada seorang yang di tengah-tengah keluarga yang kafir, kemudian dia masuk Islam di bawah intimidasi keluarga, apalagi kalau dia itu seorang wanita. Bayangkan ya Khabiddin, apalagi kalau dia seorang wanita. Taulah wanita, beda dengan laki-laki. Laki-laki bisa, oh udah pergi aja dia. Enggak, aku gak mau, bisa. Laki-laki biasa melawan. Tapi kalau perempuan ikhwatiddin, kalaupun dia diusir, kemana kakinya mau melangkah? Laki-laki diusir, mudah, kemana saja dia pergi terserah. Dia bisa tidur di emperan, perempuan tidur di emperan bisa? Gak bisa ikhwatiddin. Itulah dia. Jadi kenapa kalian tidak mensyukuri saja bahwasanya kalian lahir, tidak, kalian tak mengetahui apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Ya, bersyukur dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim. Lebih bersyukur lagi Khofiddin ketika kita mendapat hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman para salaf saleh. Enggak semua. Ya, enggak semua. Seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga yang bid'ahnya luar biasa, ketika dia ikut ketika dia mulai ikut sunnah, ini pasti orang ini akan mendapat intimidasi. Ya, pasti akan ikut mendapat intimidasi. Orang ini kalau dia mendapat hidayah itu militannya luar biasa. Makanya beda ikhwatiddin, mereka-mereka yang mendapatkan, yang muncul generasi awal dakwah salaf itu dengan yang belakangan sudah enggak ada masalah, enggak gitu ada masalah. Di awal-awal dakwah salafus saleh di Indonesia misalnya, seorang akhwat pakai cadar, itu luar biasa tantangannya ikhwatiddin. Sekarang yang pakai cadar, nande-nande pun pakai cadar sekarang. Pakai. Dibelinya masker, dan sudah macam cadar dia. Iya kan? Masker kan banyak macam-macam sekarang. Demikian. Pakai jilbab besar. Masya Allah, sekarang banyak pakai jilbab besar. Ada yang pakai jilbabnya sampai paha. Kemudian di bawahnya apa? Kaos kaki aja. Di bawahnya itu kayak apa namanya? Pakai celana legging dia. Itu dia ketat. Atasnya masya Allah. Udah ngaji nih. Nengok bawahnya enggak? Demikian. Kalau dulu tidak ikhwatiddin. Saya masih ingat lagi kalau saya lihat foto-foto keluarga. Itu tahun 70-an. Rata-rata keluarga kita itu pakaiannya apa? Kebaya. Coba perhatikan. Kalaupun ada, minimal selendang. Selendang wirid itu. Selendang ibu-ibu wirid. Itu pun tipis. Coba untuk perhatikan. Tapi sekarang masya Allah kan rata-rata, hampir rata itu sudah pakai jilbab. Jilbabnya ya jilbab model-model lah tingkatannya, ya demikian. Ya paling tidak keluar rumah mereka pakai jilbab, paling tidak apa ya namanya seragam keluar rumah. Itu dia. Demikian ikhwan fil din. Seragam ketika masuk kolam renang buka juga jilbabnya. Begitulah. Lumayan daripada dulu, ya. Lumayan daripada dulu. Demikian ikhwan fil din rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang lahir dari keluarga salafi, itu beda militannya dengan bapaknya, dengan ibunya. Beda ikhwan fil din. Bapak dengan ibunya ketika dia bergabung dengan dakwah salafiyah itu penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan ikhwan fil din. Itu ustaz-ustaz antum yang antum kenal seperti Ustaz Firanda, itu banyak dari umum loh. Ustaz Khalid Samhudi itu banyak dari umum. Mereka keluar dari sana. Itu bukan fakultas kaleng-kaleng mereka, enggak. Ya. Itu fakultas, dulu ada fakultas nuklir. Ada. Ya. Demikian. Jadi dan alhamdulillah mereka keluar belajar, ternyata mereka cikal-cikal dai yang luar biasa. Itulah ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia. Ya, apa namanya? Satu persatu itu yang dari pondok pesantren. Yang tapi yang sudah lama-lama ya. Yang sudah lama-lama. Tapi ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dalah syukuri aja kata Miqdad bin Aswad. Kemudian fatusaddiqu nabi majaa bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian karena kalian lahir di keluarga yang tidak mengetahui kecuali hanya Allah, sehingga kalian mempercayai apa yang dibawa Rasulullah. Kan enak udah. Kan sudah enak. Kemudian laqad kufitumul bala' bi ghadikum, kalian tidak mendapatkan ujian sebagaimana mereka mendapatkan ujian. Wallahi laqad bu'ithan nabiyyu 'ala ashaddi halin bu'itha 'alayha nabiyyun qatul. Demi Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada satu zaman zaman yang belum ada zaman seperti itu parahnya. Kata Miqdad bin Aswad, dibandingkan zaman nabi-nabi yang lain, zaman Rasulullah ada zaman yang paling parah, kata Miqdad bin Aswad. Fi fatratin wa jahiliyah, yang tidak ada nabi dan pada waktu jahiliyah. Kalau zaman-zaman sebelumnya ikhwan fil din, di sini ada nabi, meninggal nabi, sebelah sini ada nabi. Tapi pada zaman Rasulullah, setelah diutusnya Nabi Isa dan Nabi Isa wafat, itu fatrah. Masa yang tidak ada utusan nabi setelah itu. Zaman sebelumnya satu zaman ada dua nabi, tiga nabi, seperti zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim dia punya murid, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut itu muridnya Nabi Ibrahim. Sebelum malaikat menghancurkan, menggoncangkan kaum Lut, ya, kaum Lut, kaum Sodom, itu singgah dulu sebentar di rumahnya Nabi Ibrahim. Mau kemana kalian wahai malaikat? Kami mau hancurkan itu kaumnya Lut. Inna fiha Lut, di situ ada Lut, kami akan selamatkan. Itu dia dalam satu waktu. Nabi Musa, Nabi Harun. Demikian ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dan Rasulullah diutus pada zaman yang sangat parah. Ma yarawna anna ad-din afdal min ibadat awsan. Mereka tidak melihat bahwasanya agama itu, tidak ada agama yang lebih afdal selain menyembah berhala. Luar biasa ikhwan fillah. Faja'a bifurqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Sehingga datanglah Rasulullah dengan membawa furqan. Dia bedah antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walidi wal waladi wa waladihi. Dan dipisah antara anak dan ayah. Anak dan ayah. Kalau anaknya muslim, ayahnya kafir, terpisah. Kita alhamdulillah, ya. Ayah kita muslim, mak kita muslim, nenek kita muslim, kakak kita muslim, kitanya muslim, tak bisa dipisah. Oh, tapi kan beda manhaj. Itu juga salahnya ikhwan fillah. Memang kenapa kalau beda manhaj? Kalau beda manhaj lantas kita anggap mereka seperti orang-orang kafir? Ya tentu tidak, ikhwatiddin. Mereka juga muslim. Jangan dikira berbuat baik itu hanya kepada orang-orang yang satu manhaj. Jangan. Kawinnya pun harus sama-sama yang semanhaj. Tidak seharusnya. Tapi kalau dia semanhaj, lebih mudah PR-nya, lebih mudah ngarahkannya. Silahkan dia mau nikah dengan akhwat tablik, silahkan. Paling cepat menanti, bang, kuruslah bang 40 hari. Aladin, 40 hari. Antum, ya bisa dituntaskan lah. Gimana hujah-hujahnya? Atau antum yang kalah seperti apa? Seperti Abdurrahman bin Muljam yang membunuh siapa? Hah? Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam itu seorang qari. Umar bin Khattab yang mengirim dia ke Mesir. Di Mesir nikah dengan seorang khawarij. Seorang wanita cantik jelita. Orang khawarij. Kemudian apa katanya? Aku menerima lamaranmu dengan catatan dengan mahar lehernya Ali bin Abi Thalib. Itu dia ikhwan, perempuan. Perempuan memang terlihat lembut, tapi kalau terpengaruh habis. Habis. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya tidak ada yang bisa melemahkan seorang yang hebat prinsipnya kecuali wanita. Wanita itu bisa menghancurkan ikhwatiddin. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya istri anak itu merupakan musuh bagi kalian. Musuh di sini bukan antum tiba di rumah antum pukulin tuh musuh, enggak. Artinya hati-hati dengan bujuk rayunya. Begitu. Makanya kalau istri kita bagus, akhlaknya bagus, akidah yang bakhut manhajnya, tentu dia kan tidak akan merayu-rayu untuk berbuat hal-hal yang diharamkan ataupun dilarang oleh syariat. Kan begitu lebih enak. Paling bang yang ngaji yuk kita, bang. Nah, begitu. Nanti kalau ngaji terus beli kerudung ya bang ya. Memang begitu aja paling. Ya. Itulah ikhwatiddin. Lanjutkan. Kemudian hatta in kana rajulu yara waladahu walidahu wa waladahu wa akhahu kafiron, sampai seorang itu melihat ayah dan anaknya, anak ayah atau anaknya atau saudara itu kafir. Waqad fatahallahu qufla qalbihi biiman, Allah membukakan kunci hatinya dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan mereka tahu ini kalau mati dalam keadaan seperti ini maka dia masuk dalam neraka, maksudnya keluarganya tersebut. Fala tukirru ainuh, sehingga dia tidak bisa tenang. Kenapa? Keluarganya masih ada yang kafir. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, karena dia tahu orang yang dia cinta itu masuk dalam neraka. Wa annaha lillati qala ta'ala, dan dia itu termasuk orang yang Allah firmankan wa qala walladzina yaqul rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, dan mereka termasuk orang-orang yang berkata ya Allah berilah kami para istri-istri anak-anak yang dapat menenangkan hati kami. Insyaallah kajian akan datang masih kita lanjutkan hadis ini karena masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan jika ada yang bertanya silakan melalui WA juga silakan. Nomor WA-nya 0895 berapa? 3116. Berapa? 40 saya. Iya, 6113. 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. 7-nya 3 kali. Bagaimana hukum jika seorang sedang ditimpa musibah? Apakah dia hanya pasrah nasibnya kepada Allah atau bolehkah dia meminta untuk dihilangkan musibahnya? Tapi dia tidak tahu dihilangkan musibahnya. Dia tidak tahu dihilangkan musibahnya. Apakah itu baik atau tidak untuk dirinya? Ikhwatiddin, ketika kita tertimpa musibah, apapun jenisnya, seperti mungkin penyakit, ya. Penyakit, maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Boleh, enggak ada masalah, ya. enggak ada masalah. Atau apalagi misalnya musibahnya, musibah mungkin yang senantiasa mendera keluarganya, ada saja permasalahan di keluarganya. Hilang satu, muncul satu. Hilang satu, muncul satu. Ada saja. Yang pertengkaran lah. Nanti dengan masalah anak lah. Selesai masalah anak, masalah mertua lah. Selesai dengan mertua, masalah dengan ibu sendiri lah. Begitu. Ada saja. Ya Khofiddin, boleh kita berdoa. Silakan, tidak masalah. Ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah musibah ini. Boleh. Silakan, pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Ya. Kalau seandainya ya Khofiddin, setelah kita berdoa terus ternyata ini kok musibahnya tidak hilang-hilang, maka di situ baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya penyakit, kita boleh berdoa kepada Allah supaya penyakit itu dihilangkan, disembuhkan. Tapi sudah lama kita berdoa, sudah berupaya dengan berbagai macam obat, tak juga sembuh, maka kemudian barulah kita pasrah. Ya. Pasrah. Ya semoga mungkin maksud Allah itu hikmahnya dengan sakit begini itu lebih baik untuk saya. Begitu. Itu yang terakhir. Alternatif terakhirnya. Bukan dari awal, ya Allah, kalau memang sembuh itu bagus, ya sembuhkan. Kalau enggak bagus ya enggak apa-apa. Enggak begitu doanya. Ya. Doanya minta kesembuhan. Ustaz, ana ingin bertanya, kalau di daerah kita atau masyarakat daerah tempat kita tinggal banyak bid'ah dan kesyirikan, apakah kita harus hijrah? Namun kita di daerah itu ada tanggung jawab selaku ketua adat, atau ada solusi? Ikhwafiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Udah. Kalau teman-teman dekatnya itu adalah orang-orang pelaku bid'ah, kesyirikan, kita khawatir dia akan melakukan hal yang sama. Kalau dia tidak sanggup, kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka silahkan dia hijrah dari sana. Bukankah al-jar qabla dar? Artinya tetangga itu sebelum rumah, ya. Tetangga itu sebelum rumah. Artinya, kalau kita mau buat rumah, perhatikan tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangganya baik apa tidak? Ini kok belum ada yang masuk ini? Saya bacakan lagi nomornya 08 595 6113 27778. Tolong. Jadi demikian Ikhwatiddin. Ya, jadi dalam masalah ini, kalau memang menurut perkiraan dia, dia bisa terpengaruh, maka dia harus hijrah dari sana. Harus. Dan wajib. Kenapa? Karena bid'ah itu dan kesyirikan itu suatu hal yang diharamkan. Kalau terpengaruh, berarti dia bisa terposok pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ikhwatiddin. Tapi kan ada tanggung jawab. Ya lepaskan tanggung jawab itu. Lepaskan tanggung jawabnya. Jangan bertahan di sana. Tad, apa perbedaan haram dengan makruh? Kalau haram itu dilaksanakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh itu dilaksanakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Jadi dalam hukum taklif, apa udah habis paketnya ini? Gak masuk. udah dihidupin katanya. Hukum taklif ada perintah dan ada larangan. Apabila perintahnya itu sangat kuat, maka dikatakan wajib. Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apabila perintahnya tak begitu kuat, maka dikatakan sunnah. Dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa. Ada yang larangan, kalau larangannya sangat kuat, itu namanya haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ada yang kurang kuat, namanya makruh. Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ada yang tak diperintah, tak dilarang, itu namanya mubah. Itu disebut dengan hukmu taklif. Salah satu ustadz di sosial media mengingkari bahwa merayakan maulid adalah bid'ah. Dia mencocok-cocokkan bid'ah yang dimaksud dengan penggunaan alat transportasi dan komunikasi. Sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka tentang bid'ah? Tanyalah mereka, tanya saya. Antum nanya ke saya, oh, bukan saya yang begitu kok. Jangan menuduh antum. Saya enggak begitu. Tanyakan ke mereka. Ustaz, bisakah kita sangat berharap kepada Allah agar diluluskan di BUMN mengenai pekerjaan? Karena kalau di BUMN penghasilan jelas. Jadi tidak sangat berharap walaupun kita tahu rezeki dari Allah. Boleh, enggak ada masalah, ikhwafiddin. Ikhwafiddin. Ya. Kalau kita mau berdoa, silakan doa apa saja. Silakan doa apa saja kata Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya tentangku, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap doa kalau mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu, laksanakan apa yang kuperintahkan dan beriman kepadaku. Itu syaratnya ikhwatiddin. Jadi antum minta, minta apa namanya? Minta dunia, minta akhirat, silakan minta apa saja. Syaratnya yang enggak boleh selama antum tidak minta dosa dan memutus tali silaturahmi. Jadi antum minta, ya Allah, semoga saya bisa diterima di salah satu perusahaan BUMN, silahkan, tak masalah. Kecuali kalau perusahaan BUMN itu mengelola perjudian, baru enggak boleh. Tapi kalau dia BUMN seperti PT Barata misalnya bagian konstruksi, atau Garuda misalnya bagian penerbangan, apalagi misalnya PLN misalnya bagian kelistrikan, tapi hati-hatilah jangan sampai kontak, apalagi bagian perkapalan, silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Mintalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, silakan, selama tidak berupa dosa dan kemaksiatan. Jangan khawatir ikhwatiddin. Karena dalam sebuah diskusi mengatakan bahwasanya, seandainya aku beri semua permintaan-permintaan hambaku ini, maka tidak akan berkurang perbendaharaanku kecuali seperti jarum yang dicelup di laut kemudian diangkat. Itulah kurangnya, coba bayangkan. Berapalah air yang ada di jarum dibandingkan yang tersisa di laut. Jadi jangan khawatir. Makanya kalau minta, ya Allah, murah, mudahkan rezekiku ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, begitu mintanya. Jangan, ya Allah, tambahkan gajiku ya Allah, limpul aja ya Allah. Jangan, enggak limpul. Kalau kita minta dengan orang, baru kita agak-agak takar-takar, ini bisa gak dia beri, begitu. Minta dengan Allah sebanyak-banyaknya, begitu. Asalkan mintanya itu yang jelas, jangan yang mustahil. Ya Allah, seandainya aku bisa terbang, ya Allah, punya sayap. Memang pampir. Ya, itu kan enggak mungkin namanya ikhwatiddin. Seperti, ya Allah, saya minta menjadi nabi. Ini enggak ada lagi di nabi. Ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, derajat saya sama seperti sahabat. Ini enggak bisa. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada satu generasi. Oh ya, sepertinya enggak ada paket lagi di sini. Enggak ada yang masuk. Para akhwat kalau mau nulis sepertinya ditulis sajalah, hah? Iya, ditulis saja, para akhwat sepertinya habis ini. Tadi pagi masih bisa. Baik, kita restart dulu. Udah ya, jadi begitu dia. Jadi enggak ada masalah, antum mintalah kepada Allah apa yang antum inginkan selama tidak dosa dan memutus tali silaturahmi. Ustadz, ayah saya dulu sering pulang malam, mabuk-mabukan, malas-malasan, dan sholat dan merokok, dalam sholat dan merokok. Semenjak terkena penyakit, alhamdulillah hal di atas sudah tidak dilakukan. Apa kiat-kiat yang harus ana lakukan agar ayah saya melaksanakan sholat dan menerapkan sunnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama yang antum lakukan, perbaiki akhlak antum, khidmatnya dinaikkan, khidmatnya diperketat kepada si ayah. Itu aja dulu. Ya. Di samping antum melaksanakan sunnah-sunnah. Enggak usah dulu dakwah ke dia. Dilihatnya, anakku sudah cingkrang, kenapa ini? Tapi kok tambah bagus akhlaknya, tambah sopan santun begitu. Ya percuma kalau antum cingkrang kemudian jenggotan tapi tambah kasar pada orang tua. Akhlak ya, tunjukkanlah akhlak. Ah nanti dia nanya itu, kamu kok makin rajin, kok sering sholat, ini sholat apa? Begitu Ikhwanuddin. Kalau untuk orang tua itu lebih banyak utamakan akhlak ketimbang ceramah, ya diutamakan akhlak ketimbang ceramah. Jangan antum debat orang tua antum. Kalau antum debat orang tua antum, siapapun antum, terus dia katakan yang teringat dia antum itu dulu dia makan popoknya. Macam-macam cerita hadis, popok kau itu ayah yang cuci. Gimana orang dari kecil dengan dia? Demikian nih Khofiddin. Ya jadi utamakan akhlak. Bagaimana jika kita sedang safar dan mau mengqada salat maghrib di saat isya? Bukan mengqada itu namanya Ikhwanuddin, itu namanya menjamak takhir. Ya, menjamak takhir. Kita dari sini sebelum maghrib jam 6. Jam 6 berangkat ke Jakarta. Pesawat jam 6.15. Berarti maghribnya di atas pesawat. Maka kita boleh jamak takhirnya di Jakarta misalnya. Jadi kita setelah turun itu kan sudah masuk waktu isya, maka kita sholat maghrib tambah sholat isya, tapi sholat isyanya hanya 2 rakaat begitu. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin bertanya, ana suka seorang akhwat yang dan teman kuliah ana, bagaimana caranya mengungkapkan secara islami yang benar? Ya betul juga ini, betul. Baik. Kalau antum menyukai seorang akhwat, alhamdulillah, berarti antum itu normal. Syukurilah itu ikhwatnya. Sebab kalau antum suka dengan ikhwat, itu perlu dibasmi antum. Udah. Kemudian, bagaimana cara mengungkapkannya? Ada beberapa hal yang perlu, ada beberapa trik dan tips yang harus perhatikan. Yang pertama, ini katanya. Yang pertama, jangan langsung. Biasanya kalau akhwat langsung, dia terkejut. Apa namanya, dengan ungkapan seperti itu. Antum datang, ukhti, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh kenalan? Boleh. Udah kenalan? Anti mau jadi istri saya? Itu bisa terkejut dia. Apalagi antum itu bukan kriteria dia. Bukan kriteria dia. Bang, hello, katanya begitu. Ngaca ya. Jadi penjajakan dulu, dia seleranya itu bagaimana, begitu. Ya dipantau-pantau dulu. Hanya antum dengan teman, coba bilang, ini ada ikhwan yang suka dengan anti, kira-kira gimana? Kan dia nanya nanti, gimana orangnya, gimana, kan begitu. Ya orang-orangnya agak-agak hitam gitulah. Oh maaflah kalau gitu katanya. Ya sudah, itu berhenti. Jangan. Ya. Kalau kawan antum itu pandai, memang si hitam, tapi hitam manis loh. Ini bukan hitam sembarang hitam, tapi hitam buah manggis. Nah, gitu. Jadi Khofiddin itu bisa, pandai-pandai perantara antum lah. Demikian, tapi jangan langsung, dia bisa terkejut. Dan bisa jawabannya, enggak. Bisa enggak? Udah. Apalagi kalau akhwat-akhwat atau muslimah-muslimah yang enggak ngaji. Antum gitu kan, terkejut batin dia. Ih, apanya orang ini? Sedengnya orang ini, gak kenal, gak apa, minta jadi istri. Karena bagi mereka itu kalau mau jadi istri, jadi suami, ya pacaran dulu. Ya. Ada ikhwatiddin, masih ada di kalangan kita kaum muslimin, aneh kalau ada seorang laki-laki kenal dengan seorang akhwat, kenal dua kali, jumpa dua kali, langsung dilamar. Aneh mereka. Kadang-kadang mereka berpikir, ini ada apa ini? Kok tiba-tiba meminta kawin? Jangan-jangan. Dicurigai jadinya. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, "Enggak usahlah cepat-cepat pacaranlah dulu, Glenn. Pacaranlah dulu agak-agak 2-3 tahun." Begitu. Sampai kalian saling mengenal. Bukan kenal lagi kok 2 tahun nih, Khofiddin. Gendut. Begitu. Jadi Khofiddin tidak seperti itu. Ya, jadi mereka enggak biasa seperti itu. Mereka enggak terbiasa seperti itu. Jadi carilah perantara yang pintar berbicara, begitu. Yang dekat dengan dia. Kalau antum punya teman yang sudah punya istri, istrinya juga boleh mendekatinya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Habib yang janggutnya merah mengaku bisa melihat Rasul dalam keadaan sadar? Ikhwati fiddin, ada enggak Abu Bakar pernah melihat langsung Rasulullah? Rasulullah datang. Begitu. Ada enggak? Umar ada enggak? Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, siapa? Para sahabat. Ikhwati fiddin, ini orang-orang yang dicintai Rasulullah loh. Ketika Rasul ditanya, siapa orang yang anda cintai di kalangan laki-laki? Abu Bakar. Yang kalangan perempuan, Aisyah. Aisyah enggak pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Rasulullah datang, Rasulullah, datang. Kasih tempat. Enggak pernah, Ikhwatiddin. Terus seberapa hebatnya dia dibandingkan Abu Bakar? Seberapa hebatnya dia dibandingkan Umar bin Khattab? Para sahabat tidak pernah seperti itu mendapat perlakuan dari Rasulullah. Kenapa kok dia mendapat perlakuan seperti itu? Jadi Ikhwatiddin, ini kebohongan. Ya, kebohongan. Kalau antum membaca buku Sejarah Islam Tasawuf, ada seorang yang bernama Ibnu Arabi. Dia katakan ketika dia sholat di dekat kubur Rasulullah, tiba-tiba muncullah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kuburannya, dan aku pegang, aku cium tangannya. Bayangkan, Abu Bakar aja enggak pernah begitu. Ya, jadi ikhwatiddin, makanya dakwah salafiyah itu selalu Quran, sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Selalu neracanya para sahabat. Berapa banyak para kiai yang mengatakan dia tak wajib lagi sholat karena sudah sampai pada derajat apa namanya, paling atas, ma'rifat ya? Ya, ma'rifat. Bapak enggak, Pak Kiai enggak sholat enggak, karena saya sudah sampai pada derajat ma'rifat. Lihat bagaimana Rasulullah, lihat bagaimana para sahabat. Ada enggak para sahabat yang enggak sholat di akhir-akhir hidupnya? Kalau enggak ada, berarti anda tidak lebih hebat dibandingkan sahabat. Begitu Ikhwatiddin. Jadi mudah sekali standarnya. Ya, mudah sekali. Seperti maulid misalnya, kan mudah sebenarnya. Anda cinta Rasulullah? Iya. Itu alasan anda? Iya. Siapa yang lebih cinta anda, apa para sahabat? Para sahabat. Mereka ada? Enggak. Enggak ada. Ada melakukan itu? Tidak ada. Ya sudah, enggak usah lakukan. Anda, cinta anda tidak lebih hebat ketimbang cinta, tidak lebih hebat ketimbang cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu aman kan? Oh, ada tapi udahlah, banyak kali cincongnya, udah enggak usah. Masih banyak yang lain yang bisa kita kerjakan. Masih banyak sunah-sunah yang lain yang belum kita laksanakan. Itu saja sudah. Ya. Enggak usah lagi, enggak usah katakan bidah, marah orang dikatakan bidah jadinya. Ya, sudahlah begitu saja. Aduh, cinta saya enggak seperti cinta para sahabat. Udahlah, sahabat yang begitu cintanya enggak seperti itu, saya enggak mau seperti itu. Udah, gitu aja udah selesai masalahnya. Ya. Enggak usah diolah-olah lagi, enggak usah diolah-olah. Ustaz, apa boleh setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, apa boleh baca doa apa saja sebanyak-banyaknya? Allahu a'lam bishawab, dibolehkan. Dibolehkan sebelum salam. Oh, betul-betul enggak bisa masuk, ikhwatiddin. Enggak ada masuk, betul. Ustaz, saya baru saja hijrah ke manhaj salaf, namun dapat tentangan dari orang tua saya karena mereka tahu manhaj salaf banyak penyimpangannya. Bagaimana respon saya sebagai anak? Ustaz, ya sabar, enggak ada cara lain nih Khofiddin. Enggak ada cara lain selain bersabar. Sabar dan terus mengaji. Perbaiki akhlak kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya dakwah salafiyah itu tidak seperti isu yang telah mereka dengar. Kan dakwah salafiyah itu yang mereka dengar suka mengkafirkan orang, ya kan? Suka membid'ahkan orang. Bahkan para teroris-teroris itu adalah akarnya dari orang-orang salafi. Itu yang mereka dengar. Makanya tunjukkan gak seperti itu. Kalau ngomong saja kalian bisa. Sekarang omongan itu susah diterima orang. Udah, perlihatkan saja sikap. Perbaiki akhlak dengan orang tua. Itu merupakan dakwah yang paling mudah diterima oleh para orang tua. Akhwat misalnya, ya yang tadinya malas cuci piring, nah kali ini cuci piring. Kalau bisa belum lagi orang tua bangun, piring sudah bersih, rumah sudah kinclong, apalagi pakai sudah setrika. Begitu Khofiddin. Ini sudah semakin ngaji, semakin malas. Kenapa? Dia tahajud, habis tadi sholat subuh, habis sholat subuh tidur sampai jam 12. Enggak bantu orang tua masak, enggak bantu orang tua cuci piring. Akhirnya kita Khofiddin. Bawanya baca Quran aja, baca Quran aja. Nak, cuci piring nak. Bentar mak, 3 juz lagi. Iya, bakal Khofiddin. Bahkan bukan hanya orang tua, para suami-suami juga ada yang seperti itu. Salat subuh, zikir, baca Quran sampai jam 10, enggak kerja. Kenapa? Karena istrinya sudah kerja. Enggak seperti itu Khofiddin. Tapi kan bisa baca Quran. Iya, baca Quran itu ditempatkan pada waktunya. Kita punya kewajiban yang lebih daripada itu. Bukan berarti enggak baca Quran. Ya, terakhir. Assalamualaikum. Alhamdulillah ibu Ana sudah mengenal sunnah, namun ayah Ana belum mengenal sunnah. Bagaimana caranya Ana sebagai anak untuk mengenal sunnah? Sama. Sama seperti tadi, enggak usah diulang-ulang lagi. Seperti tadi itu aja. Apalagi antum sudah punya ibu. Wah, ibu dapat hukuman kan berarti dari ibu. Luar biasa, sudah lebih mudah. Bolehkah memenuhi undangan teman untuk datang ke rumahnya saat Natal? Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau diundang Natal jangan. Tapi cuma datang gak boleh, apalagi. Gak pakai cuman-cuman, gak boleh. Kalau pakai hanya pakai topinya aja Ustaz, gak boleh. Udah, gak ada. Demikian Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.